untuk Pak Andi. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Bu. Silakan Bapak. Ya ini seharusnya enggak terjadi seperti ini ya Bu ya, mahasiswa itu menyuarakannya udah terlalu bukan pakai akal pikiran deh, sekarang pakai nurani ini Bu ya. Iya. Terlalu keras. Jadi ya, aturan simpatik jadi kurang simpatik begitu ya. Saya juga seram melihatnya kalau begini. Ini kan demo kan menyuarakan aspirasi ya. Oke. Mengenai apa ya BBM lah gitu ya Bu ya. Jadi karena emosi yang tak terkendali ya, terjadi seperti ini gitu. Jadi kurang simpatik aja. Baik Pak Andi, terima kasih. Ya, kita dengar komentar lain ya Pak Cipto. Halo. Halo, selamat siang Pak Cipto. Silakan Pak Cipto. Nah, menurut saya kalau mahasiswa sudah seperti itu udah terlaluan ya Bu. Aparat keamanan harus tegas dan harus bertindaknya sesuai dengan aturan, yeah. Seperti untuk mengatasi demo-demo seperti itu. Untuk mahasiswa, ya kami juga ikut prihatin gitu kan ya, okay. Atas kematian yang UNAS itu. Tapi untuk mahasiswa jika dengar ya jangan sampai berbuat anarki seperti itu, nggak ada untungnya juga buat mereka, buat mahasiswa itu, malah itu menjadikan negara ini kurang begitu baik itu dilihatnya tuh. Baik. Sekali lagi aparat juga harus tegas itu, soal-soal seperti itu harus ditangani secara proporsional dan profesional itu. Okay. Tidak boleh terulang lagi seperti itu, mahasiswa juga itu ya Bu. Baik, terima kasih Pak Cipto. Panjang lebar komentar Pak Cipto. Kita dengar sekarang komentarnya Pak Rahmat. Selamat siang. Selamat siang Bu. Silakan Pak Rahmat. Pak Rahmat mohon maaf dikecilkan dulu volume radionya ya. Iya. Oke, terima kasih. Silakan Bapak. Ya, memang itu disayangkan sekali Bu ya. Tapi ya jangan juga kendor ya, besok mah demoan aja, tapi anggota dewannya juga minta tolong lah, itu kan wakil rakyat, keluar kalau ada demoan itu, mereka mau ketemu anggota dewan, bagusnya keluar aja, ngapain mereka itu di dalam, kalau mereka keluar selesai urusannya. Oke, okay. Ya Pak Rahmat sudah memberikan komentarnya ya, sekarang kita dengar, kita temui Pak Hakim. Halo, ya silakan siang Pak Hakim, silakan. Kita lihat dari dua sisi ya. Yeah. Satu sisi mahasiswa, kita lihat mereka memperjuangkan apa yang menurut mereka benar. Mereka menjalankan aspirasi mereka walaupun ada anarkis di situ yang dalam tanda kutip ada yang numpangin dan segala-galanya. Okay. Tapi kita juga nggak nutup mata bagaimana aparat juga katanya menembaki Universitas Ahmad Jaya dari luar. Nah ini sebenarnya menurut saya ini klise yang sangat jelek ya. Jadi mahasiswa menurut saya mereka masih belum dewasa, aparat terlebih mereka sangat tidak dewasa dalam menghadapi hal ini semua. Okay. Jadi sebenarnya aspirasi itu memang harus bebas, sangat bebas diungkapkan di publik ya, di negara yang merdeka kita. Kita sangat bebas untuk mengajukan kita punya pendapat. Tapi masalahnya adalah apakah pemerintah itu, apakah orang yang di DPR sana itu menanggapin, ini masih menjadi sebuah polemik lagi. Baik. Ya, mudah-mudahan sama-sama dewasa lah semua. Oke. Pak Akin, terima kasih untuk komentarnya.